agar kau kubalai dalam mimpimu. Sebutlah namaku pada angin lalu, di kala kau rindu sekejap ku di sampingmu. Dunia indah ini, taman bunga kita berdua. Bila ini surga, aku dewa dan kau dewi. Sebutlah namaku.